Alhamdulillah masih bersama Atta. Tasjilat Al-Qasas mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-8 dengan judul Ashabul Kahfi, orang yang berlindung di dalam gua. Nah, anak-anak sekalian, dengarkan baik-baik dan jangan ramai. Ashabul Kahfi, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari berhala kaumnya. Karena takut terhadap gangguan kaumnya, mereka pun menyelamatkan diri ke dalam sebuah gua. Gua itu cukup luas, pintunya menghadap ke utara sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam. Lalu mereka tertidur di dalam gua itu. Lalu Allah melindungi dan mengawasi mereka. Mereka tertidur sangat lama, yaitu selama 309 tahun. Walau tertidur selama itu, jasad mereka tidak rusak dan tetap utuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka. Setelah terbangun dari tidur yang lama sekali, mereka menduga-duga berapakah lama mereka tertidur. Di antara mereka ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan setengah hari, dan yang lainnya bahwa Allah yang mengetahui semuanya ini. Maka mereka mengutus salah seorang dari mereka untuk pergi ke kota. Tugas utusan itu adalah pergi ke kota membawa uang perak untuk membeli makanan. Para pemuda Ashabul Kahfi itu masih takut akan diganggu kaumnya. Mereka menyangka masih hidup di zaman kaum yang tidak beriman itu. Lalu mereka pergi, yakni utusan dari mereka itu, ke kota untuk membeli makanan dengan membawa uang perak tersebut. Maka Allah mempertemukan manusia dengan mereka. Para pemuda Ashabul Kahfi itu tidak menyangka ternyata keadaan telah berubah. Yang semula kaumnya tidak beriman kepada Allah dan ingin membunuh mereka, ternyata telah berganti dengan kaum yang lain, yakni mereka orang-orang yang mengerti agama dan menghormati mereka. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kisah yang singkat ya. Demikian dulu ya, insya Allah kita sambung kisah-kisah yang sangat menarik lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sumber rujukan Al-Qur'anul Karim, Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26 dan Al-Majmu'atul Kamilah lil Mu'allafat, juz ke-8 halaman 421 dan 422, karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala.